Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayat 219-220. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُقَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُوسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ يَسْأَلُونَكَ Mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil khomri tentang khomer wal maisir dan mengundi atau judi. Kul katakanlah Muhammad fihima di dalam keduanya ismun kabirun ada dosa yang besar. Wa manafi'u dan beberapa manfaat linasi untuk manusia. Wa ismuhuma dan dosa keduanya, dosa khamr minum khamr dan judi tadi, akbaru lebih besar min naf'ihima dari manfaat keduanya. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad madza apa yunfikuna yang mereka infakkan, maksudnya di sini apa ini urut-urutan. Madza apa yunfikuna yang mereka infakkan, kul katakanlah Muhammad al-afwa. Al-afwa di sini diartikan az-ziyadah wal-fat, tambahan atau kelebihan. Jadi yang diinfakkan itu adalah ada kelebihan dari harta. Kadzalika yang demikian itu yubayyinullah, Allah menerangkan. Kadzalika itulah yubayyinullah, Allah menerangkan lakum buat kalian al-ayati ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun agar kalian sama berpikir, senantiasa berpikir. Fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil yatama, tentang anak-anak yatim. Kul, katakanlah Muhammad, islahul lahum khair. Islah, berbuat baik kepada lahum, kepada mereka, itu khair. Ada kebaikan. Wa in, dan jika tukhalituhum, kalian mencampur kepada mereka, atau kalian bercampurin maksudnya hartanya, ya. Fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui al-mufsida, orang yang berbuat rusak, minal muslih, dari orang yang berbuat baik. Walau sya'a, dan andai Allah menghendaki, la'aknatakum, sungguh Allah akan aknata, aknata. Apa ini aknata? Di terjemahan apa? Oh, ini. La'aknata. Anata, ya. Oh, iya. Kharaj. Ya, yeah, sungguh dia Allah akan mempersulit kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun maha gagah, hakimun maha bijaksana. Ayat yang ke-219 ini tentang khamr. Kita tahu ya bahwa sekalian bahwa di dalam pelaksanaan pengharuman khamr ini ada dengan 3 tahap. Ya, jadi mulai dari tahap informasi, kemudian tahap informasi contohnya apa? Yaitu ayat ini. Ayat ini asbabun nuzulnya yaitu Umar bin Khattab dan juga beberapa kaum Ansor, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang khamr dan judi, karena fa innahuma madhabatun lil aqli, karena khamr dan judi ini sungguh menghilangkan akal. Jadi kalau orang itu kedanan khamr, sudah kedanan judi, itu wis ora nalar kehidupannya. Sampai kalau orang itu sudah kedanan judi, omah didol dinggo judi, bojo didol dinggo judi, dan sebagainya. Itu kalau nggih, orang itu sudah kecanduan judi. Khamr juga begitu. Bahkan khamr itu dikatakan khamr, asal katanya khamaro. Khamaro itu artinya sesuatu yang menutupi akal. Yastatirul akli. Yang menutupi akal. Lah maka Umar dan beberapa sahabat dari Ansor minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi ini. Maka Allah turunkan ayat ini bahwa khamr dan judi itu adalah ismun kabir, dosa besar, dan di dalamnya juga ada manfaat. Tapi manfaatnya apa, dosa besarnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Nah ini, tapi ketika itu belum pengharaman khamr. Kemudian tahap yang kedua, ini asbabun nuzulnya ketika Ali bin Abi Thalib itu bertamu ke salah satu sahabat. Ketika itu menjelang maghrib atau ba'da asar lah gitu ya. Lah bertamu, kemudian di situ disuguhi khamr, dikasih minuman khamr. Lah habis itu kemudian menjalani sholat maghrib dan Ali diminta untuk menjadi imam. Lah ketika imam, Ali ini kena pengaruh khamr tadi. Ngliyeng gitu nggih, mabuk. Nah, ketika mengimami itu membaca surat Al-Kafirun. Lah, maca surat Al-Kafirun dengan mabuk itu ra tekan-tekan. Ya, walik-walik, ya kul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya itu. Nah, akhirnya habis itu turun, janganlah engkau apa? La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk di surat apa itu? An-Nisa, ya. Jadi la taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Lah kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap pelarangan secara mutlak, yaitu di surat Al-Maidah, ya, kalau Al-Maidah ayat berapa ya? Kayaknya 90 berapa itu ya? Surat Al-Maidah ayat 90 pas ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lah mulai ayat ini turun, maka khamr bukan hanya dilarang di dalam salat tetapi dilarang dalam seluruh kehidupannya. Lah sekarang permasalahannya adalah apa itu khamr itu? Di dalam hadis ada Nabi pernah menyampaikan innal khamra muskirin wa kullu muskirin haramun. Sesungguhnya khamr itu memabukkan dan sesuatu yang memabukkan maka itu haram. Lah sehingga di sini pengharaman khamr itu yang diharamkan bukan hanya bukan dalam permasalahan di situ ada kandungan, kalau membaca di itu brosur ini ya. Yang diharamkan khamr itu bukan di dalamnya karena ada alkoholnya, tetapi yang diharamkan khamr itu karena di dalam khamr itu ada zat yang memabukkannya. Jadi tidak semua alkohol itu diharamkan, tetapi sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Sesuai dengan hadis tadi ya, bahwa innal khamra itu muskirin wa kullu muskirin haramun. Sesuatu khamr itu adalah memabukkan dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Lah sehingga nanti di dalam aplikasinya ini bukan hanya jenis khamr tertentu, tapi segala sesuatu yang bisa memabukkan maka itu menjadi haram. Ya, lah termasuk judi ini juga tadi bisa memabukkan secara maknawiahnya. Ya buktinya sampai dalam cerita pewayangan itu kerajaan didol dinggo judi nggo totoan. Nah itu nggih, apa itu cerita nggih? Jadi kerajaannya didol atau tinggu totoan. Nah. Terus dari judinya orang-orang jahiliyah dulu itu judinya lebih ngeri lagi. Judinya itu ada perempuan hamil, tinggu totoan, anaknya lanang pawedok gitu nggih. Nah. Itu bukan nanti nunggu sampai lahir, tapi perempuan itu didekati, dibunuh, perutnya dibuka. Nah, itu sampai ekstrimnya sampai sejauh itu. Wah, anaknya lanang, sing menang ngaku. Itu kan sudah akal raiso nombo. Nah ini maka ya, jadi khamr maisir sebelum tadi diharamkan ya, ini bahwa di dalamnya itu ada dosa besar. Kejahatan kriminal itu banyak dipengaruhi oleh khamr ya ini. Ya kemudian wa manafi'u linnas, dan khamr judi itu juga ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah sehingga ini nanti menjadi kaidah fikih ya. Ada kaidah fikih, misalnya ada satu barang di sini ada manfaat tapi ada madharatnya lebih besar, maka kaidah fikihnya meninggalkan barang itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Ini ya, jadi kaidahnya begitu ya. Jadi meninggalkan perkara yang madharatnya lebih besar itu didahulukan daripada mengambil manfaatnya ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'i wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Pertama, ayat ini turun sebelum ada kewajiban tentang zakat ya. Jadi sebelum ada kewajiban tentang zakat ini, para sahabat itu saling bertanya, sing dikon infak itu apa toh? Nah, gitu ya. Lah kemudian dijawab oleh Allah al-afwa, yaitu tambahan. Lah sehingga disinilah nanti kemudian infak yang dimaksud pada ayat ini adalah infak yang sunnah. Jadi infak yang sunnah, infak yang apa istilahnya, bukan wajib. Maka nanti infak yang disyariatkan dalam perkara ini al-afwa itu ada yaitu tambahan. Maksudnya begini ya, tambahan itu kita di rumah ada duit untuk kebutuhan-kebutuhan wajib sudah terpenuhi, tinggal nafkah istri, untuk nafkah anak, untuk kebutuhan-kebutuhan primer sudah cukup. Lah masih ada apa? Sisa, maka itu kita disyariatkan untuk memberikan atau untuk menginfakkan. Sehingga kalau dibandingkan sama-sama kita berinfak kepada orang lain dibandingkan dengan memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak, maka lebih diutamakan memberikan nafkah kepada anak dan istri. Jadi podo-podo didit 1.000. Iki 1.000 iki tinggu anak, tinggu bojo untuk nafkah harian, nggih. Untuk misalnya 2 hari atau untuk 1 hari gitu nggih. Nah, sementara di sisi lain masjid membangun misalnya begitu nggih, atau orang lain membutuhkan, maka yang harus kita utamakan adalah mengutamakan yang wajib dulu, karena nafkah kepada anak dan istri itu hukumnya wajib, sementara infak tadi adalah sunnah. Maka di sini al-afwa, ini ulama-ulama tafsir ini menafsirkan ziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan dari harta yang dimilikinya. Kemudian kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Itulah atau yang demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kalian tatafakkarun, agar kalian senantiasa berpikir. Fit dunia wal akhirah, kalau dalam penafsirannya itu digabungkan ya, la'allakum tatafakkaruna fit dunia wal akhirah, gitu. Agar kalian senantiasa berpikir di dunia dan di akhirat. Lah berpikir apa maksudnya di sini? Fata'lamu annal ula, bahwasanya dunia itu faniyatun, adalah fana, wal akhiratu baqiyatun, dan akhirat itu adalah kekal. Fata'malu, maka beramalah untuk akhirat. Jadi untuk berinfak tadi hendaklah semuanya itu dibingkai di dalam kebutuhan-kebutuhan akhirat, termasuk untuk anak dan istri tadi diniatkan untuk amalan-amalan akhirat. Kemudian wayas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Ini juga ada asbabun nuzulnya nggih, bahwa sebelum ayat ini turun, pemahaman muslimin di masa itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahwa ketika dia ngopeni anak yatim, dan anak yatim itu punya harta. Loh, anak yatim duit-duit kok ngendi? Peninggalan dari orang tuanya dulu ya. Peninggalan dari orang tuanya dulu. Maka pemahaman yang awal, maka harta itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh orang yang ngopeni itu. Tidak boleh, bahkan makanannya itu harus dipisahkan. Jadi makanan itu anak yatim, iki dhewe, dan makanan untuk dia sendiri-sendiri. Ya, jadi dipisahkan begitu. Lah, anak yatim diambilkan dari harta anak yatim, untuk mereka sendiri diambil dari harta sendiri. Nah, ini pemahaman awalnya begitu. Lah, kemudian turun ayat ini yang menegaskan bahwa ya, bolehnya satu makan bersama-sama dengan anak yatim, ya, makan bersama-sama dengan anak-anak, dengan anak yatim tadi. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya orang yang ngupeni anak yatim itu mengambil, ya, mengambil harta dari anak yatim yang secukupnya atau sepadanya untuk kebutuhan anak yatim itu, dan untuk kebutuhan sing ngopeni, kebutuhan primer, apabila dia tidak punya kemampuan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi, tapi kalau dia punya kemampuan sendiri, dia bisa mandiri, maka dia tidak mengambil harta anak yatim itu lebih baik. Nah, ini ya. Itu kalimat islahu lahum khair, itu maksudnya tadi bercampur bersama-sama ngopeni mereka itu lebih baik. Kemudian wa in tuqalituhum fa ikhwanu, dan jika engkau mencampur mereka harta itu tadi ya, tapi jelas ya, itu maka anak yatim itu adalah saudara kalian, itu dinisbatkan begitu ya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, Allah itu mengetahui orang yang berbuat rusak, yaitu merekayasa, ngakali anak yatim tadi. Ada orang-orang yang ngakali anak yatim, nah itu Allah mengetahui. Dan ada orang yang muslih, Allah itu juga mengetahui orang yang berbuat baik, artinya dia memang niatannya tenanan ngupain anak yatim, tidak memanfaatkan anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum, andai Allah menghendaki, maka Allah akan mempersulit kalian dalam perkara ngupain anak yatim tadi. Tapi Allah itu maha gagah, Allah itu maha bijaksana. Ini pelajaran yang dapat diambil. Yeah, jadi contohnya tadi khomer dan judi. Misalnya seseorang, wah aku yang raminum khomer itu malah nesu terus aku. Maka saya wajib, saya pernah mendengar salah satu dosen IAIN ya, UIN. Itu buat saya merokok itu wajib. Nah, alasannya kalau saya itu enggak merokok, saya itu marah. Sehingga kalau saya marah, saya enggak bisa ngajar. Nah, kalau enggak bisa ngajar, saya enggak dapatkan uang untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Gitu. Maka buat saya merokok itu hukumnya wajib. Nah, itu logika nih gitu. Nih, nomor dua. Ya, hukum khamr itu dihukumi, diharamkan karena ada ilatnya, ya, karena ada alasannya. Jadi khamr itu dihukumi karena ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya karena memabukkan. Ya, ini. Tiga. Ya. Ya, contohnya tadi minum khamr itu, wah aku yang rang minum khamr itu awakku panas sih. Maka khamr tinggu anget-anget gitu nggih. Lah itu enggak bisa terhapuskan dosanya dengan alasan itu. Ya. Mungkin dalam perkara-perkara yang lain juga begitu. Nomor 4. Ya. Ya ini mafhum mukhalafahnya ya, karena al-afwa tadi itu diartikan ziyadah. Oke, jadi ini didit seketewu, anaknya butuh dinggo mangan, bujuni butuh dinggo mangan, ini seketewu ini di satu sisi, ini mungkin masjid butuh bangun, atau orang lain butuh memerlukan uang ini. Nah ini maka, di dalam Islam, sesuai syariat ini, maka harus diutamakan anak dan istrinya dulu. Sehingga di sini, kadang-kadang terbalik, ya. Ada salah satu atau mungkin sebagian ustadz yang memberikan teori gen utangi lunas, memberikan teori agar apa rezekinya tambah banyak, maka wis kuwi disedekahke dinggo fisabilillah. Lah anak bojone piye? Wis pasrahke ning gone Allah. Lah ini dengan cara begitu itu ini berdasarkan ayat ini salah ya, karena ada skala prioritas. Ya, ada skala prioritas yang harus didahulukan. Nomor 5. Memperbaiki keadaan anak-anaknya dapat kita lakukan dengan hidup bersama mereka atau dengan cara lain menurut kemampuan kita. Yeah. Pahala yang paling baik itu adalah kita letakkan di rumah kita, hidup bersama kita. Kita openi dengan harta kita, itu pahala yang paling baik. Dan itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya bersama anak, bersama orang yang memelihara anak yatim kahaitani, gitu ya. Saya beserta orang yang memelihara anak yatim bagaikan dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk nanti di surga. Artinya dekat sekali, ya. Lah maka ini pahala yang paling tinggi adalah kita ngopeni di rumah kita, kita biayai dengan uang kita. Itu pahala yang tertinggi. Walaupun nanti kita boleh dengan cara kemampuan kita. Misalnya kita duit-duit, wah aku enak rezeki, kita titipin yang panti asuhan untuk anak yatim. Itu juga bagian dari kita ada kepedulian kepada anak yatim. Atau dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau pahala yang tertinggi tadi, ya. Tapi tidak mengurangi kesempatan-kesempatan yang lainnya dengan kemampuan kita. Kita mampu nih, yes aku neng gon rumah ra iso, diikutin neng gon rumah kita enggak iso. Neng aku setiap bulan tak sedekah dinggo anak yatim, 50.000, 100.000. Lah ini maka itu juga ada kebaikannya. 6. Ya, jadi setiap beramal mari kita itu berharap mencari perhatian dari Allah saja. Allah itu mengetahui orang yang berbuat rusak, Allah mengetahui orang yang berbuat baik. Terakhir, ya, berpikir untuk mentadaburi ayat-ayat Allah merupakan bagian dari ibadah. Ya. Jadi kita mentadaburkan. Jadi ada namanya nanti dalam kitab itu ada hak-hak Al-Quran. Hak Al-Quran itu satu, ya diantaranya ya, satu itu dibaca. Kedua, ditadaburi, direnungkan. Ketiga, itu difahami. Nah, itu diantara hak-hak Al-Quran. Maka kalau kita ngaku wong Islam, gak mau baca Al-Quran, gak mau mentadaburkan Al-Quran, gak mau memahami Al-Quran, nah ini kita sudah mengurangi hak Al-Quran itu sendiri. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.